Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah dan para pemirsa video kajian tafsir yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita merasa berbahagia sekali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Dr. Saiful Bahri. Beliau adalah salah seorang ulama yang telah lama mempelajari tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mulai kajian pertama kita dengan kajian Surah Al-Fatihah. Selengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau, dan agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, saya langsung saja persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran wa faddalana ala sa'iril khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini merupakan sebuah kemuliaan kita bisa memulai, kalau boleh saya menambahkan, adalah halaqah Qur'aniyah, halaqah Qur'an. Halaqah-halaqah Qur'an seperti ini bukan bid'ah, karena sudah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in serta ulama-ulama yang dulu pernah melakukannya. Kita hanya mensyukuri bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menahbiskan dirinya sebagai Ar-Rahman, nikmat pertamanya adalah Allamul Qur'an. Mari kita menikmati nikmat diturunkannya Al-Qur'an bersama kita. Dan motivasinya adalah Imam Syihabuddin Al-Alusi. Beliau itu seorang hakim, seorang qadhi, mufti. Punya kegiatan harian. Beliau memulai melakukan kegiatan menafsir Al-Qur'an disampaikan secara langsung jamaahnya dan menulis kajiannya di usia beliau 34 tahun dan baru selesai selama 16 tahun. Nah, Al-Fakir ingin mencoba mewakafkan ilmu yang diberikan Allah, yang tentunya tidak banyak. Kalau kita melakukan halaqah Quran seperti ini setiap hari, setiap pekan satu kali, maka insya Allah selama 10 atau 11 tahun yang akan datang kita akan selesai. Mungkin ini kita niati, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita memulai kajian atau halaqah Quran ini. Yang kedua, bahwa halaqah Quran ini Al-Fakir bukan berarti mematuk-matukkan diri sebagai orang yang ingin menafsir Al-Quran, karena juga sama dengan semangat Imam Fakhrur Razi ketika menulis Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Beliau menyitir dua hadis yang sangat terkenal. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pendapatnya, benar maka akan salah. Atau man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa yatabawwa maq'ada minan nar. Barang siapa yang menakwilkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, dia bersiap-siap untuk masuk neraka. Tapi kemudian Imam Ar-Razi yang tadinya ngeri melihat hadis-hadis ini memberanikan diri menulis tafsirnya, dan semangat itulah yang membuat Al-Fatih berani bahwa menadaburi Al-Qur'an itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan semangat-semangat seperti inilah yang akan menjadikan menjadikan kita semua menikmati Al-Quran dengan apa adanya. Nah, yang ketiga, bahwa kenapa kemudian Al-Fatih memberanikan diri, mungkin lebih tepat dikatakan untuk sama-sama kita menikmati Al-Quran tadi, dan terlalu besar kalau dikatakan sebagai tafsir, maka kita buat halaqah ini adalah untuk menghadapi Al-Quran. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahas dari awal metodologinya, kita membahas Al-Quran dari depan, pelan-pelan kita tadaburi sampai nanti Allah memberikan waktunya, kita bisa menyelesaikannya. Kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah, dan yang termasuk memiliki beberapa keutamaan. Selain namanya juga, selain Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, dan juga dinamakan dengan Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, karena itu merupakan wajib bagi seorang yang sholat, maka dia wajib mengulangnya sebanyak setiap saat dia harus mengulang tersebut. Nah, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini menurut jumhur ulama, sebagian besar memasukkannya sebagai ayat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Nah, yang menarik adalah spirit bismillahnya ini. Dan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bahwa amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah itu fakat habtar, dia bagaikan cacat atau putus, beramputasi, ada kekurangan kalau kita tidak memulai. Kita mau sholat, bismillah kita niatkan, kita mau makan, kita mau kemana saja melakukan amal kebaikan, kita mulai dengan bismillah. Filosofinya apa? Bismillah itu adalah dengan menyebut nama Allah. Bism Allah. Allah itu adalah lafzul jalalah. Dari sekian nama Allah, ini nama yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dan digunakan di mana-mana. Jadi Allah itu representasi zat yang kita sembah, namanya. Dan nanti ada nama lain yang disebut di dalam ayat ini. Bismillah itu artinya dengan nama Allah aku memulai. Sebagian besar mufassirin mengatakan Bismillahi abtadi, dengan nama Allah saya memulai. Maka kalau kita menghadirkan nama Allah, maka tidak ada kendala di dalam niat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menerima setengah amal, tetapi tidak mungkin menerima setengah niat. Jadi kalau Bapak-bapak dan hadirin serta kaum muslimat rahimakumullah salat baru dapat satu rakaat kemudian meninggal, maka itu sudah dianggap salatnya. Atau salat satu rakaat kemudian sisanya masuk ke waktu yang lain, itu sudah dianggap sah. Tetapi kalau niatnya setengah, nah itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Tapi amal yang kurang dari satu, itu mungkin diterima. Maka bismillah ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan filosofinya juga, bismillah itu nanti sama dengan kata saat kita sholat. Pada saat kita sholat itu, lafzul jalalah yang paling banyak kita sebut. Sholat wajib saja, ketika kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, maka itu yang akan digunakan sebagai simbol pada saat kita berpindah gerakan. Orang rukuk bilang Allahu Akbar. Setelah iktidal sami Allahu liman hamidah, sujudnya juga Allahu Akbar. Dan itu artinya satu hari seseorang dalam sholat saja itu minimal mengatakan Allahu Akbar 17 kali 5, ya kan? Setelah itu dia berzikir Allahu Akbar di luar sholat itu berarti 3. Itu berarti kalau semua dirangkum di dalam dan di luar sholat, minimal satu hari seseorang itu akan mengatakan Allahu Akbar 250 kali. Yang artinya itu adalah motivasi betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat kedua yang disebut di dalam Al-Quran sebutannya, dan dijadikan satu-satunya nama Allah yang menjadi nama surat. Ada 114 surat di dalam Al-Quran, tetapi yang menggunakan nama Allah itu cuma satu saja, yaitu surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini adalah syumul, integral, mencakup semua orang-orang, makhluk-makhluknya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang taat diberi rahmat, yang bejat dikasih rahmat, yang ingat Allah diberi rahmat, yang maksiat diberi rahmat, bahkan binatang melata yang kita tidak tahu itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu dikatakan maka bismillahi, sifat yang kedua disebut setelah lafzul jalalah, nama Allah. Yang berikutnya adalah nama sekaligus sifatnya, Ar-Rahman. Dan kemudian Ar-Rahim adalah merupakan eksklusif rahmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, filosofi bismillahirrahmanirrahim inilah yang menjadikan seseorang kenapa di dalam dia memulai kegiatan yang perlu ini. Karena baginda Rasulullah SAW ketika menyabdakan amal apapun yang dimulai dengan bismillah itu merupakan kunci keberkahan. Karena ayu amalin lam yubda bismillah faqad aftar, ada dalam satu riwayatnya, itu bagaikan yang diamputasi, terputus, tidak lengkap. Itu kebalikannya, bahwa amal yang dimulai dengan bismillah itu, karena Al-Quran yang pertama kali turun itu juga dengan bismillah. Iqra bismi rabbik, bacalah. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang akan saya baca. Selain saya adalah orang yang buta huruf, ummi, tidak bisa membaca, apa sebenarnya yang harus saya baca? Iqra bismi rabbik. Itu filosofinya, segala sesuatu aktivitas dengan bismi rabbik atau bismillah itu akan didatangkan. Nah, ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alhamdu itu artinya dalam bahasa kita segala puji. Segala puji, puji-pujian itu lain dengan asyukru. Kenapa Allah Subhanahu wa Taala tidak mengatakan asyukru misalnya? Kenapa tidak mengatakan asyukru lillahi rabbil alamin? Karena alhamdu itu adalah menahbiskan diri Allah. Alhamdu segala puji, zat yang layak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Karena seandainya seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti diciptakan manusia yang terakhir, dalam salah satu hadis kutsinya, lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qal atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min kulli syai'. Kalau manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti diciptakan dan semuanya kualitasnya sama dengan orang yang paling bagus di antara kita, itu tidak berpengaruh kepada sifat-sifat mulia Allah, kerajaan Allah. Dan sebaliknya, kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya manusia itu semuanya seburuk orang yang paling buruk kita itu sama kualitasnya, mana pasal dari kamu menurut saya? Artinya apa? Kalau orang seluruh dunia ini nggak ada yang memuji Allah, itu tetap alhamdulillah. Yang layak dipuji adalah Allah. Kenapa? Selain kita layak bersyukur, layak dipuji kenapa? Bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, bangun tidur tadi, coba kita koreksi. Tidakkah tadi malam kita, sudahkah tadi malam kita berdoa minta mata kita disehatkan? Sebagian kita tidak berdoa, tetapi mata kita sehat. Sebagian berdoa, tidak berdoa, kakinya disehatkan, tapi bangun tidur tadi sehat. Sebagian kita lupa berdoa, ketika bangun tidur keluarganya masih ada di sampingnya. Jadi kita tidak memerinci doa kita sebelum tidur, ketika bangun tidur kita diberikan semua yang bahkan kita tidak minta dan terbetik dalam diri kita. Itu layak untuk kita bersyukur. Dan lebih dari itu, zat yang demikian layak untuk dipuji. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah, kemudian yang menarik lagi setelah mengulang lafzul jalalah itu Rabbil Alamin. Nah, ini kalau kita mau menadaburi makna Rabbul Alamin yang nanti merupakan tauhid rububiyah, semua orang harus mengakui bahwa kalau larinya kepada rububiyah itu adalah Allah SWT. Rabb itu dia bukan hanya menciptakan. Orang kalau menciptakan sesuatu kemudian digeletakin, gak diurusin, bangun rumah, setelah bangun rumah udah begitu saja tidak ditinggalin, itu bukan Rabb. Rabb itu dia menciptakan, mengayomi, memelihara, terus mengembangkan, dan disebut di sini alamin. Alamin itu jamaknya alam. Maka Tuhan semua alam, Tuhan semesta alam itu maksudnya dia alam manusia, Tuhannya Allah. Alam jin, Tuhannya Allah. Alam binatang, Tuhannya Allah juga. Semua alam itu yang memelihara, baik yang hidup ataupun yang tidak hidup, itu yang memelihara adalah Allah SWT. Kalau digabungkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, Alhamdulillah itu, kullul hamd, segala puji-puji, dan segala penghormatan, segala yang layak untuk dipuji, adalah Allah SWT. Diulang lagi, inilah, ada berbagai sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim, diulang lagi. Setelah Lillahi Rabbil Alamin, diulang yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di sini, di dalam satu ayat khusus, itu, dua ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh manusia, dan khususnya adalah umat Islam. Dia merahmati siapa saja. Orang yang membencinya, dia harus kasihani dia. Orang yang mencintainya, dia harus kasihani dia. Orang yang tidak tahu Islam ini harus kita kasihani. Kita kasih tahu. Orang yang memusuhi kita, kita harus mencoba berinteraksi secara hikmah. Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah harus ada kasih sayang yang khusus antara kita dengan saudara kita. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah pada hakikatnya eksklusif, tetapi tidak meniadakan sifat yang pertama. Karena kita sedang meniru sifat Allah yang disuruh kita meniru. Malayarham, layurham. Tidak mempunyai rasa kasih sayang, dia tidak akan diberikan rasa kasih sayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang di bumi. Yarhamu man fil sama, maka kalian akan disayangi orang-orang yang ada di langit. Nah, filosofi Ar-Rahman Ar-Rahimilah dalam berinteraksi dengan kita, kita jadikan patokan. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan berfirman, Maliki yaumiddin. Ini sifat lagi disebut di sini, di ayat yang keempat, yang memiliki hari pembalasan. Sebelum kita membicarakan Malik, yaumiddin, kenapa dinamakan ad-din? Ad-din itu aslinya adalah yaumul jaza. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Ada yaumul kiamat, as-sa'ah, as-zalzalah, al-bayyinah, kemudian al-waqi'ah. Dan di sini disebut dengan yaumiddin. Kenapa? Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Dan din itu kan dari kata-kata tadi mutudan. Kita memperlakukan orang lain, maka orang lain akan memperlakukan kita. Kama tadinu tudan. Kita berbuat baik sama orang lain pun kemungkinan besar akan berbuat baik kepada kita. Itulah disebut dengan din. Din itu kita sekarang sholat motivasinya kan ingin dibalas. Dan itu diperbolehkan. Kita melakukan kebaikan, motivasinya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Nah, kenapa? Di dalam ayat ini Malik. Allah yang memiliki. Nanti pada saat semua hancur, itu walillahi miratus samawati wal ardh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, mewarisi semuanya. Kita hadirin sekalian, mati-matian cari duit, kalau sudah habis, kita meninggal yang mewarisi anak cucu kita. Tetapi itu berlanjut terus sampai nanti hari kiamat, kira-kira kalau semua orang sudah mati, siapa yang mewarisi? Karena Allah mengatakan walillahi miratus samawati wal ardh. Allah yang akan memiliki semuanya. Bahkan termasuk nanti mulai semua orang itu nanti hancur karena diterompet oleh malaikat Israfil yang seumur hidupnya dia punya cuma punya dua kali tugas meniup trompet. Nah itu bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan habis dan malaikat yang meniup trompet ini pun akan habis. Nah, maka siapa yang memiliki yang tidak ada di dunia ini selain Allah SWT, Malik yaumiddin. Limanil mulku yaum, nanti di hari kiamat ditanya pada semua orang, siapakah yang memiliki hari ini? Karena nanti akan dijawab lillahi wasallam. Jadi itu adalah pemilik zat yang esa dan yang bisa memaksa siapa saja. Nah, kita sampai kepada manzilah pada ayat berikutnya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu dibagi dua. Ini adalah batasan terakhir. Jadi yang batasan pertama itu puji-puji, sifat. Batasan kedua itu request, permohonan, permintaan. Nah, di ayat terakhir inilah mengumpulkan dari yang pertama. Kita setelah memuji menggunakan nama Allah, memuji kebesarannya, kemudian ada Rabbul Alamin, Allah yang mengayomi segala alam. lalu yang memiliki nanti hari pembalasan, maka sekarang iya karena abud, wa iya karena stain, itu penegasan kita yang tadi. Yang satu hari saya 250 kali mengklaim, engkaulah yang maha besar Allah, itu iya karena abud, yang dalam bahasa bahasa secara gramatikal itu berarti khusus. Iya kan hanya kepadamu na'bud. Kenapa tidak dalam susunan gramatikalnya na'bud juga misalnya? Karena kalau na'bud juga kami menyembahmu ya Allah dan menyembah yang lainnya ada kemungkinan. Maka harus dikunci iya kan hanya kepadamu lah kami menyembah. Hanya kepadamu lah, kalau sudah hanya kepadamu menyembah yang lainnya akan kepadamu. Maka diulang yang berikutnya, iyyaka nasta'in dan iyyaka natawakkal. Terus hanya kepadamu kami memohon, kami mengeluh, kami mengadu, mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Nah, kenapa di situ tidak cukup iyyaka na'buduka wa nasta'inuka? Iyyaka ini adalah simbol, simbolik. Nah, yang menariknya adalah dari yang pertama tadi itu seolah-olah menggambarkan, membicarakan yang lain, bismillahi, katakan di ketiga. Di sini langsung, seolah-olah kita berbicara langsung kepada Allah. Itu ada saatnya kita seperti ini. Ada saatnya kita mengetahui sesuatu. Nanti ada saatnya kita menyampaikan sesuatu. Dan pada saat menyampaikan sesuatu itu kita tidak ada batas. Beribadah kepada Allah itu tanpa wasilah. Kita tidak ada calo dalam beribadah. Tidak ada calo dalam kita meminta ampun kepada Allah. Iyyaka langsung, hanya kepadamu. Harusnya kalau dari susunan Al-Fatihah, Alhamdulillah, dan Malik Yaumiddin, harusnya iyyahu, hanya kepadanya lah kami menyembah. Dan hanya kepadanya lah kami memohon. Tapi di sini iyyaka. Dalam bahasa, dalam gramatikal, Imam Az-Zajjaj itu salah satu pengarang Ma'anil Quran, dan juga yang lainnya disebut. Itu iltifat berpindah dari gaya bahasa orang ketiga ke orang langsung mukhatab itu memiliki makna bahwa kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa manazil iya karena abud wa iya karena stain oleh penggemar tafsir Isyari orang-orang sufi ini adalah salah satu manzilah yang akan mendekatkan kita dengan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makin tahu kita makna iya kepada siapa itu maka kita akan bisa beribadah dengan khusyuk. Mohon maaf, kalau sekarang ada orang menelpon saya, gaya bahasa saya berbicara di balik telepon itu tergantung siapa yang menghubungi saya. Atau sebaliknya, saya menelpon siapa, gaya bahasa saya itu akan tergantung dengan siapa saya berbicara. Maka, ma'rifatullah, kita tahu kepada Allah, tentang Allah itu makin besar, maka gaya iya karena abud dan gaya iya karena stain itu juga akan berbeda. Nah, maka Al-Fakir ulang dari yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin itu yang pertama disebut, tapi sering digunakan sebagai penutup doa dalam surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillah. Dan Rabbil Alamin, Rabb itu adalah kata kunci yang sering dipakai oleh para nabi berdoa. Kita juga demikian. Ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbana. Di dalam Al-Qur'an juga Rabb sebagai kata kunci karena di situ adalah pemelihara. Kalau kita mau menyewa gedung yang kita setelah kita melakukan izin kepada yang punya, maka yang kita berhubungan secara langsung adalah pengelola. Selain yang punya adalah yang mengelola. Kita yang punya rumah mah sohibul baitnya. Kita memiliki acara maka sohibul hajah. Nah, setelah dikunci beberapa ayat ini, dibalas kita memasuki di separuh ayat berikutnya. Separuh ayat berikutnya itu isinya adalah permohonan. Kita dimulai dengan yang paling penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah, ya Rabb tadi yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki segala alam, yang layak untuk dipuji karena terpuji, terlepas dari orang mau memuji atau tidak, tunjukilah kami. As-sirat al-mustaqim. Ihdina, hidayah, itu kenapa tidak misalkan, berilah kami petunjuk, tapi lafaznya tidak seperti itu. Itu ibaratnya, Al-Fakir diberikan peta petunjuk. Atau ketika saya bertanya di rumah sahabat saya, rumah Anda di berapa? Di mana? Rumah saya ada di Kalibata, di nomor sekian. Itu saya baru diberikan petunjuk jalan. Tapi tidak ada jaminan saya sampai di situ. Makna kita ihdinas siratal mustaqim, sampaikan kami kepada siratal mustaqim. Bimbinglah kami. Jadi bukan sekedar kalau ihdinas siratal mustaqim kan, Allah membuat peta seolah-olah. Ini peta. Dan itu sudah dilakukan kepada semua. Al-Quran, nanti kita akan bahas di sebatas masalah pada masalah. Al-Quran itu petunjuk. Tetapi petunjuk itu akan bisa digunakan hanya bagi orang-orang yang mau menggunakannya. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukilah kami, sampaikan kami kepada jalan yang lurus. Kan? Kita tidak memohon kepada Allah, hanya diberikan petunjuk yang sifatnya teori. Kalau petunjuk yang sifatnya teori itu sama dengan kita membeli buku, membeli peta, kemudian itu bisa digunakan oleh orang lain. Kita tidak demikian. Al-Quran itu adalah petunjuk yang digunakan umat Islam, tetapi petunjuk yang akan menyampaikan sampai benar-benar kita sampai kepada petunjuk yang sesungguhnya. Maka ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah doa yang sembarangan. Kita minta diberikan petunjuk oleh Allah itu artinya selalu bimbing kami berada di dalam track, jalan yang benar. Bukan hanya sekedar teori saja. Maka Al-Quran yang sekarang kita tadabburi, kita berdoa, mudah-mudahan yang setiap hari ini Al-Fatihah kita baca, tetapi makna-makna baru itu selalu ada. Dan apa jalan yang al-mustaqim itu? Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Coba kita sama-sama bahasa yang sangat halus ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menabiskan dirinya alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang yang diberikan nikmat sudah banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini adalah orang-orang yang setelah diberikan petunjuk tadi, dia sekarang menikmati hasilnya. Yaitu dalam tafsirannya banyak tafsir disebutkan, orang-orang yang diberi nikmat Allah adalah para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang siddiqun, syuhada, wassalihin. Nah, maka bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan jalan orang-orang yang kau beli kemewahan di dunia, bukan. Bukan jalan orang-orang yang kau belikan nikmat terkenal di dunia, bukan. Bukan jalan orang-orang yang gampang mendapatkan pengaruh, bukan. Tetapi siratal ladzina an'amta 'alaihim dipertegas di ayat berikutnya. Ini menurut sebagian madzhab, menurut jumhur ulama ayat berikutnya ini include ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang yang tidak engkau murkai. Nah, di sini dipertegas. Jadi kita harus merasa ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memberikan nikmat saya ini kategorinya yang Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Allah memberikan nikmat kepada saya ini marah tidak? Kan sama halnya mungkin berikan tafsir perumpamaan. Anak kita nangis meraung-raung, dia minta permen. Nah, orang tua karena dia sayang sama anaknya, dia tidak beri permen. Tapi anak ini sedang melakukan aksi diuling-guling, akibatnya si anak diberikan permen. Tetapi memberikan permennya orang tua ini tidak dengan ridho, karena dia khawatir dan juga permen atau yang lainnya permisalan seperti itu. Nah, kita tidak ingin ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah itu tidak ridho dengan kita. Maka penegasan ghairil maghdubi 'alaihim, jangan sampai kita diberikan nikmat, apalagi tidak diberikan nikmat, dan itu tidak mungkin. Nikmat yang dimaksud adalah an'amta 'alaihim, yang engkau ridhoi, bukan hanya sekedar diberikan nikmat fisik atau nikmat fisik. Jadi di sini para mufassirin banyak yang menafsir ghairil maghdub itu adalah identiknya adalah dengan Yahudi yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kitab oleh Allah tapi tidak bersyukur. Diberikan nabi-nabi Allah tapi dibunuh. Berapa banyak kita diberikan nikmat, ilmu kita gali, bahkan sampai bergelar profesor. Tetapi nikmat tersebut tidak menyampaikan kepada ridha Allah SWT. Itu kita tidak meminta petunjuk yang seperti itu. Karena percuma. Seseorang memberitahu saya, rumah saya ada di blok sekian, nomor sekian. Percuma kalau kemudian saya tidak memakai petunjuk itu. Atau kemudian saya Ya, tapi kuat pakai nyasar-nyasar dulu. Nah, nyasar-nyasar dulu itu disebut dengan ghairu maghdubi alaihim wala dhalin. Dhalin itu beda dengan maghdub. Maghdub itu orang tahu tapi tidak melakukan. Maka diidentikan dengan orang Yahudi, wala dhalin itu sebagian mufassir mengatakan itu adalah orang-orang Nasrani yang memang mereka kecenderungannya berbeda dengan Yahudi. Mereka tersesat dan tersesat itu karena disesatkan sehingga kita tidak sedang dalam mengkritisi akidah orang lain karena menurut agama kita salah karena sesungguhnya Isa itu cuma Tuhan, tapi mereka mengambil itu dan disesatkan konstruksi ini sendiri menjadi lemah. Nah, maka kita tidak menginginkan dengan filosofi ihdinas siratal mustaqim ini doanya satu saja, ihdinas siratal mustaqim, jagalah kami berada di dalam koridor siratal mustaqim ini. Dan makanya kemudian kalau di dalam bacaan sholat kita yang terakhir itu kita disunahkan membaca amin. Amin itu doa. Dan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca amin dan saat itu malaikat membacanya bersama dengan imam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Itu istajib lana. Nah, ini kajian singkat kita tadaburi. Karena kalau kita menadaburi permana, kita membahas misalnya seperti yang dimulai oleh Imam Al-Qurtubi membahas tentang isti'adah, ta'awud itu lama juga, panjang. Karena kalau kita membaca Al-Quran disunahkan membaca al-isti'adah. Kemudian filosofi bismillah itu hukum-hukumnya juga dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tapi kita tidak membahas di sini. Nah, bismillah itu kita baca jahar atau kita baca pelan, itu kita tidak membahas. Kita hanya concern masalah objek inti daripada surat Al-Fatihah. Yang kalau boleh diberikan konklusi, Al-Fatihah itu judulnya adalah kemurnian tauhid. Ada tiga setidaknya tauhid yang ada dalam ayat ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid sifat dan asma. Tauhid rububiyah itu adalah kita memurnikan bahwa satu-satunya zat yang mengayomi, memelihara, membesarkan kita, memberi rezeki kita, yang memiliki kita, bahkan termasuk hati kita, yukallibu kaifa yasha, kita dibuat sedih, dibuat gembira, dibuat tenang, dibuat dan sebagainya, itu Allah SWT. Itu adalah tauhid rububiyah. Tetapi penyeimbang tauhid rububiyah ini, kita harus juga ada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu ketika Allah mengatakan a'ilahun ma'allah, adakah Tuhan yang engkau sembah selain Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kalau ada nanti man ya'tikum bidya. Kalau malam itu terus sarma dan ilayum kiamat di dalam surat Al-Qasas. Seandainya malam itu dijadikan Allah terus-terusan sampai hari kiamat, man ya'tikum bidya. Siapa yang mendatangkan siang dengan cahaya atau sebaliknya? Kalau seandainya Allah jadikan dari dulu sampai sekarang itu siang terus sampai hari kiamat, man ya'tikum bilail. Siapa yang mendatangkan malam? Allah. Ini tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid kita memurnikan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, yang tadi berikutnya ia akan menghukumkan kita. Dan tauhid sifat itu Allah sifat dan asma-Nya tidak ada yang seperti itu. Maka tadi ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, Allah terpuji. Seperti apa itu kita memuji Allah? Karena Allah pujiannya seperti apa kita tidak boleh membayangkan. Bahkan Imam Alusi dalam tafsirnya, idrok sesuatu, mengetahui sesuatu pada saat kita terbatas itu disebut sebuah pengetahuan. Kalau saya sekarang ditanya, Al-Fatih mengatakan tidak tahu itu sudah disebut dengan pengetahuan. Karena kebanyakan manusia, kebodohan yang paling menjadi bencana adalah kebodohan tentang ketidaktahuan terhadap kebodohan itu sendiri. Imam Al-Ghazali itu kan seperti itu. Ada empat jenis manusia. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada manusia yang dia tahu dan sadar bahwa dirinya tahu, maka dia adalah orang alim fasahifu. Kita harus memperbanyak dekat dengan orang ini. Ada rajulun la yadri annahu yadri. Tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Bahwa ghafil. Ini adalah orang yang ghafil, ghaflah. Maka aikid, bangunkan dia. Ini orang sedang tidur. Ada yang ketiga, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tahu, maka orang ini adalah dhaif. Yang tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu, aktivitas itu diperbolehkan. Ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti kita tidak toleran. Enggak. kalau Islamnya itu bukan berarti menafikan yang lain. Karena trilogi sifat itu harus dimiliki. Kedikdayaan, kita perkata, kemudian kasih sayang kepada semuanya yang memusuhi kita, tetangga kita, atau yang sayang kita, bahkan yang tidak kenal kita, itu Ar-Rahman. Baru Ar-Rahman. Jadi, Bismillah ada support, lalu Bismillah itu lebih atur. Lebih atur. Ya. Tidak salah gitu ya. Tentang tauhid asma sifat dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Allah mempunyai wajah, tangan. Nah, di dalam terjemahan itu tidak ada banyak sedikit di terjemahannya disebutkan yang lain gitu. Misalnya Allah yang wajah ini terjemahkannya kepada kekuasaannya gitu, atau itu masuk di dalam ayat kita sendiri. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, termasuk simbol itu alif lam mim itu satu kata. Ayat mutasyabihat itu menurut jumhur ulama ada dua, ada yang ditakwilkan, tetapi menurut jumhur ulama tidak ditakwilkan. Allah itu punya wajah, tapi wajahnya seperti apa kita nggak boleh tanya. Allah punya tangan, ada, tangannya seperti apa? Itu tidak, tentu tidak. Maka sering kadang diterjemahkan dengan takwil dan wajah itu kemuliaan, tangan itu kekuasaan. Tapi yang menurut jumlah ulama itu kita tidak usah menafsirkan, karena kita tidak tahu. Misalkan Ar-Rahman ala aksa, Allah itu bersemayam di singgasananya. Apakah singgasananya kayak ini? Tentu tidak tahu. Nabi Muhammad aja yang pernah ke sana tidak bisa menggambarkan. Nabi Musa saja yang langsung ketemu Allah aja saking tidak tahunya dia pingsan sehingga tidak bisa digambarkan. Tapi semua umat Islam itu nanti yang masuk surga pasti bertemu Allah, sehingga nanti kita bisa cross check khayal kita tentang Allah yang sebenarnya tidak diperbolehkan, gak etis. Kita menghayal Allah itu seperti apa, dan pertanyaan itu gak etis. Maka kita gak usah dipikirkan, karena yang disuruh itu menadabuni ciptaan, bukan pada ciptaan. Itu masuk ayat mutasyabihat, dan kita disuruh imannya aja. Kita meyakini aja, kita yakin. Kalau menurut salaf itu Allah punya wajah, Allah punya yang disebut ya, wajah, ada singgah sana, ada tangan, tetapi sudah kita nggak usah ditafsirkan. Ya. Ketika Allah ya Tuhan, maka ini tangan Allah di atas tangan mereka. Nanti Inna Allah la yastahi, Allah itu malu ini kita bahas. Malunya Allah bukan. Ada beberapa sifat yang kalau kita katakan secara letter lah bahasa, secara gramatikal itu nanti tidak sesuai. Itu para ahli tafsir punya yang penafsiran dua tadi. Dia memasrahkan atau dia menaruh. Lebih enak kita berpasrah dengan Allah. Artinya Allah yang tahu. Sudah jam 6. Sebagian bapak ada aktivitas bekerja. Saya cukupkan. Ya, yang terakhir kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam acara ini. Semoga karena dalam acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan semua niat yang kita harapkan dari acara ini bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca al-Baqarah di majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.